السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kita sambung dekat, tetapi bangkai anak Adam dan ikan dan belalang dan suku-sukunya yang cerai daripada ketika hidupnya itu suci. Ha, jadi kita sambung lagi tentang bab najis. Ha, jadi dia riwayat diberitahu di sini apa benda ni, bangkai anak Adam ini suci. Maksud suci ni tidak najis. Tiga jenis. Yang pertama manusia, yang kedua ikan, yang ketiga belalang. Ha, mati tak najis. Walaupun orang kafir. Kita jamah orang kafir mati dah. Neh, jalan-jalan tengok orang kafir mati. Nah, kita pun pegang dia. Ha, tak wajib basuh tangan kita bila nak solat. Sebab badan dia itu, mayat dia itu adalah suci. Maksud suci ni iaitulah tidak menajiskan tangan kita bila sentuh. Benda lain kalau mati jadi bangkai. Nampak? Ha, jadi najis. Neh, kucing mati jadi najis. Hidup tak najis. Jirapah, kuda. Nah, ha, kok pandai dah. Rimal. Nah, walaupun masih hidup. Contohnya kita tengok rimal ada ramai, rimal lautan. Kita pun gosok 2-3 ekor atas belakang. Nah, contohlah. Nah, ha. Tangan ni tak wajib basuh nak semayang. Pasal apa? Sebab dia hidup dia tak najis. Tapi bila rimal tu mati, najis. Yang mati tak najis tiga kategori, manusia, ikan, belalang. Nah, ha. Kita jalan pergi pasok. Nah, kita tengok orang jual ikan kan, berubuh dalam kat pasar tu. Nah, ada ikan kembung, ada ikan selayang, ada ikan wandalah, ikan yu ada. Ada orang dia tekan ikan tu. Ni berapa sekilo? Kembung ada dalam 6 ekor, 10 riyal. 10 riyal ni 6 ekor. 60 ekor tak ada 10 riyal. Faham dia tanya. Jadi dia setuh ikan tau. Faham tak? Ada wajib masuk. Pasal ikan tidak najis. Faham tak? Tak najis. Tapi kalau belah perut ikan, keluar darah ikan tu ada najis. Itu lain. Begitu juga dengan mayat kita. Mayat kita tak najis. Mayat Tok Imam ke, mayat orang kaki belaga ayam ke, tak najis belaka. Nah. Mayat maknanya muslimah ke, mayat minah rempik ke, tak najis. Yang najis darah dia, air kecing dia, baru najis. Diri mayat tak najis. Nah. Itulah maksud firman Allah SWT. Walaqad karramna bani Adam, setengah mufassirin ditafsirkan maksud mulia di sini tidak najis hidup maupun mati. Neh? Ha, kita jalan-jalan jumpa orang kafir. Kita salang aja. Berkabar orang kafir, faham dia tanya. Neh? Ha, dia kata khabar baik. Neh? Ha, jadi tangan kita setuh dengan dia tidak wajib basuh. Nah, ha. Kalau ada najis di tangan dia, kalau ada najis di tangan dia, tak usah kata salang ni. Tapi salang tu imam wajib basuh. Tangan tu imam ada najis. Faham lagi? Jadi kalau bersih tangan, tak najis. Tapi sini diguna ayat bangkai. Nah, ha. Sini panggil ayat apa? Ma? Orang Melayu panggil dia? Orang mati dah. Panggil apa? Ha? Walak mati itu semua. Mayak. Ha, mayak bahasa Arab. Bukan bahasa Melayu. Bahasa Arab tak? Tengok tak? Mayat. Mayitun. Haa. Nak. Mayitun. Tengah-tengah tempat tu. Lepas mayang jenazah. Nak. Lepas pada doa. Tu imam pun kata. Ma kaulukum ada hadal mayit. Nak. Ha, sini ada tak buat gitu? Tengah-tengah tempat lah. Ada juga tau. Haa. Baik. Dia kata mayit. Mayit tu mayat lah. Nak. Bahasa Arab. Bahasa Melayu sebenarnya bangkai. Bahasa Melayu lama. Neh, bangkai. Tapi ini tak pakai dah. Neh, walaupun betul, tak boleh pakai. Haram. Neh, ha. Pasal membawa kepada maksud yang lain. Walaupun dalam kitab kata bangkai, tak boleh kata bangkai. Nah, lama ada kawan ayah kita mati, kita pergi nawak. Dah bakar yang muka apa sipang. Faham dah? Ha. Berkocoh hanyar lagi. Ha, tak boleh buat lah betul. Walaupun betul. Nah, ha, itu setengah daripada dalil. Benda yang betul, tak mesti kita boleh berkata-kata. Faham? Ada orang bercakap benda yang pelawak, dia selamat. Dia bercakap benda yang betul, masuk neraka. Ha, tu kena ada ilmu. Nah, Ha, ni benda betul tapi tak boleh guna. Dan suku-sukunya yang cerai daripada ketika hidupnya itu suci pula. Eh? Ikan tercabut. Ekor tercabut. Nak umpamanya, dengai boleh ikan. Ha. Tercabut boleh maknanya ekor saja. Nak, boleh makan tak? Boleh makan. Boleh pala saja boleh makan juga. Nah, ha, benda ni. Ha, tu pelik kat ikan. Dia tak mesti boleh ekor. Tak. Tapi kalau binatang lain tak boleh. Walaupun binatang an'am, umpamanya maknanya kambing, nak kena langgar di mak lempik, kaki cebuk. Tuan tak mati, tuan masuk cerita. Kaki kambing tu dia nak goreng dulu tak boleh. Suku-suku tak boleh. Bila cabu, tuan hidup, kaki najis. Ha, tapi ikan tak? Boleh. Neh? Ha, ikan boleh. Nampak? Tubuh tak tahu pahana boleh. Boleh sirik je. Ikan air. Ha, singgang, balik singgang. Tak apa-apa. Halal boleh makan, faham ke? Ha. Eh, boleh 3-4 orang makan lah tu. Kalau ikan air sirik je. Hot yellow pink 25 kilo seko. Faham? Ha, sirik banyak tu je. Nah, ha, mana boleh makan? Padahal tuan ni hidup ni. Kambing tak boleh. Ayam itik tak boleh. Nah, dari tiga dia ada lembu. Dia nak sembelih lembu makan, takkan habis. 4 beranak duduk. Jadi dia guting telinga lembu dulu. Ha, tak boleh. Celup tepung. Faham? Pokoknya jadi najis. Pasal apa tuan ada gigi, kita gigi cabut benda yang terpotong, pokoknya jadi bangkai. Neh, ikan dah. Ha. Ikan kita makan seekor boleh. Neh, ikan boleh makan seekor. Tanpa masak. Boleh. Syaratnya tidak mudarat. Adatnya ikan kecil. Neh, ha, ikan hok dalam sungai, kecil-kecil sosok ni. Nah, boleh makan hidup. Syarat tidak memberi mudarat. Kalau mudarat, tak boleh makan. Sebab kita tak wajib makan benda tu bermasak. Masak-masak ni atas selera. Kalau kita boleh makan benda yang suci, tidak bermasak, boleh makan. Maka ikan, biasanya orang boleh makan ikan kecil. Nah, hak orang ikan ni, hak orang... Hak comel ni, hak comel ni. Adalah budak-budak orang main. Ha? Ha, ikan sila. Neh? Ha. Tak imam tahu dia berhari main belaga ikan sila. Belah. Yang ni ikan sila ni, kecek tu, kita ikat eh, kecek. Ha, boleh makan. Tak makan. Hidup-hidup. Cara tak boleh mudarat. Tapi kalau memberi mudarat, dah dia akan. Nah, ikan ni ada duit apa semua. Neh? Ha, ikan besar. Ha, tak boleh makan. Ikan ayah tekok, nak kelo, rodok ke tekok. Tak boleh. Eh, memberi mudarat. Ha, tu cerita ikan. Neh? Belalang ni kita tak ada liu nak makan belalang. Belalang kunyit, belalang besar tu lah. Belalang Afrika. Neh? Ha, cuma, kita hak mengajinya sampai kepada kita boleh makan. Walaupun kita tak makan, kita ajar orang, beritahu orang, halal lah. Neh? Walaupun kita tak makan. Nak? Ha, Haji, kalau makan tak belalang? Kalau kita belanja, pinggang nak makan tak? Tak tahu. Memang kita tak lari, tak punya orang ni, tak pecah liu. Neh? Ha, jadi, halal haram kita ikut liu kita. Dia syarik. Allah dan Rasul yang menghalalkan, maka kita atas selera masing-masing. Nah, walaupun kita tak selera, benda itu adalah halal, jangan kata haram. Walaupun kita sedap sangat, benda itu haram, jangan kata halal. Nah, yang menentukan halal haram asalnya syariat Allah dan Rasul. Faklah itu kiyah daripada ulama-ulama berpandukan Al-Quran dan Hadis. Nah, umpamanya dog tu lah. Binatang dog tu. Nah, jadi sahabat ni dia makan dog. Makan dog, dia pelawa ke Nabi. Nah, Nabi tak makan. Nah, Nabi tak makan. Nabi kata kampung di bandar aku tempat duduk Madinah tak ada datang gini. Ha, lepas tu sahabat makan lepas Nabi. Nah, Nabi tak makan. Sebab tu hukumnya harus makan. Sebab apa? Sebab hukumnya halal. Dan Nabi tak kata pun dalam hadis tu halal. Nabi kata kampung kami, tempat kami duduk tak ada binatang ni. Gitu ya Nabi kata. Halal tu kerana Nabi tak larang. Sebab Nabi SAW dia tidak akan membiarkan benda yang haram berlaku depan mata tanpa berdiam diri. Tak ada. Dia mesti kata. Walaupun berlaku pada majlis yang lain, bila Nabi tahu, Nabi akan kata haram benda tu. Walaupun Nabi tak hadir. Ni depan Nabi, sahabat makan. Nabi tak kata, pasal makan, tak boleh makan. Patut. Haram. Cuma Nabi kata, kampung aku tidak ada menatang ni. Menunjukkan syariat ini meraikan nama adat-adat setempat. Nah, ha, jadi kalau kita jenis orang tak makan ikan arak, tak makan ikan arak. Nah, ha, maknanya tak berdosa walaupun dihalalkan oleh Allah, kita tak makan, liur kita tak makan. Maka tak haram perbuatan kita tu. Nah. Ha. Ada orang tak makan ikan arak, tapi biasa orang darat dia makan ikan laut ah. Ha, biasa orang laut dia tak makan ikan darat, ikan suli, ikan wahi tak makan. Ada juga gitu. Nah. Ha. Ada orang bahan belaka. Nampak? Tong derang dia tak makan, lagi makan belaka. Nah. Ha, tu selera masing-masing. Makanlah asal benda tu halal. Nah. Ha. Kita tak lalu, itu liur kita. Syarak kata halal. Boleh makan belalang. Tak boleh makan sudah. Tak suka, tak sedap, ada orang tak makan lagi. Ada tak makan lagi. Ada. Ada orang tak makan ikan. Ada orang tak makan ayam. Macam-macam keseng lah. Nah. Ha, macam-macam keseng. Tak makan nasi. Nah, tak makan nasi. Makan sekedih kamu. Cool. Nah, ha, ikut pandai lah. Asal makan yang makan yang halal. Baik. Dan demikian lagi suci bulu yang dimakan akan indungnya. Dan indung sutera. Dan kasturi jib. Dan sekalian telur. Ha, baik. Suci bulu yang dimakan bulu yang dimakan indungnya. Ha, ini bahasa Aceh. Kita ni. Nah. Ha, kadang-kadang kita baca diri tak faham kau. Indung ni makna ibu lah. Ibu binatang yang boleh dimakan. Maka bulunya suci. Bulunya yang tercabut tu suci. Suci bukan boleh makan. Suci maknanya tidak menajiskan. Contoh, ayam kalau kita semulih boleh makan lagi. Ayam boleh makan. Maka kalau bulu ayam tercabut, tidaklah wajib basuh. Kena di badan kita. Bulu ayam lekat di piah tu imam. Faham? Tak ayah, tak payah qada sembahyang. Faham? Sebab ayam tu jenis binatang boleh makan. Bulu yang tercabut daripada dia, hukumnya suci. Nah, sudah semayang tengok bulu bulu lembu lekat di tumit duk bila. Ada umpama contoh. Ah ha, lembu boleh makan tak? Lembu boleh makan ha, kalau kita sembelih. Ah ha, bulu lembu yang lekat-lekat di badan manusia dimaaf pada syarak. Tak ada masalah. Eh bukan dimaaf, suci. Ah ha, dimaaf lain, dimaaf tu najis. Suci dia. Nah, tak ada masalah. Dan kalau kita pergi buang kat bulu lembu tu, sunat. Tak wajib. Nah? Ha. Tapi kalau binatang yang tak boleh dimakan, bulu dia lekat pada badan kita, najis. Lepas daripada semayang, tengok di kaki ada bulu kera. Mari dua ni pula kera. Tak boleh. Faham? Ha. Pasal kera binatang semelih tak boleh makan. Bila tercabut daripada tuang dia, najis. Nah. Lepas pada semayang tengok di kopiah kita ada bulu apa? Serigala. Ha, umpamanya. Neh, bulu beruk ke apa? Tetapi kalau bulu kucing, dimaaf. Walaupun kucing semelih tak boleh makan. Nah, tak boleh makan kucing. Walaupun hak tukang semelih tu, Tok Imam Masjidil Haram. Tak boleh makan juga. Ha, takut orang kata, bila Tok Imam besar boleh makan. I doubt. Nah, ha, tak boleh makan kucing. Tapi oleh kerana kucing ni, binatang yang bermain dengan manusia, maka hukum tak sama dengan monyet, dengan kera, dengan gajah, dengan rimah. Nah, padahal dia jenis sama je, jenis bertaring, jenis makan nyambo belaka. Tapi Nabi kata jenis bermain pada kaki manusia. Nah, bila Nabi cerita bahawa senyek anjing ini bekas dia jelak, kita kena cuah. Nabi kata hari oh cuah. Lepas tu basuh bekas tu 7 kali. Sambat lain pula tanya pula, dah kucing mana Rasulullah? Ha, kucing ni jenis tawaf, jenis duk pusing kaki manusia. Ha, nah, jenis pusing. Maknanya Nabi faham dah, binatang kucing jenis duduk dalam rumah orang. Bila duduk bergaul dengan orang, maka banyaklah bulu dia tercabut, kena situ kena sini, dimaaf pada syarak. Lepas mayang tengok di dahi ada bulu kucing, sebab kucing tadi dia tidur atas jadah. Kucing kalau dia ada sejadah dengan latar, dia naik atas sejadah. Atas sejadah tu pula kita buat batar, naik atas latar pula. Ini jenis gitu. Nah, kita tidur atas kaki, dia masuk atas kaki kita dalam kain kebor tu. Ini jenis gitu. Itu nak binak kabar, Allah Ta'ala ni hakim. Bijak sana. Bijaknya Allah di antaranya dia buat jenis binatang Hak maknanya dak mudarat ke orang. Masuk celah kaki, masuk kat kepala. Orang tengah makan naik duk tabi je nengung gitu. Nah, ha, orang tengah buat kerja mari duk tepi dak mudarat. Orang pergi dapur dia pergi dapur. Nah, sesuai dengan manusia. Kalau dak bijak, jenis khubar masuk dalam rumah orang. Tapi Tuhan ni hakim. Ha tu bijaknya Tuhan. Dalil-dalil dak payah wali banyak. Nah, kalau nak kira, dak payah kaji 7 lapis langit bumi. Neh, pada kucing ni. Kenapa Tuhan dak buat khubar bala duk dengan orang? Ha, kali pergi dapur, khubar pun pergi dapur. Rabak habis, rabak-rabak. Nah, nyanyi pun nak omong. Ha, kali tuan omong turun, dia pun turun. Pacar tangga-tangga. Nah, ha, jenis gitu, jenis tak duduk tanah. Maka bila duduk dengan orang ramai, dia maaf. Yang dah maaf, kita sengaja ambil bulu kucing. Jarang orang tau. Bila dia nak sayang, dia panggil kucing. Kucing masih pun cabut. Iu, buat tadai. Bulu kucing. Ha, memang tak sah lah tu. Tak dimaaf pada syarat. Eh? Bila dia duduk di sejadah, lekat di sejadah, kita tekan di tangan ada bulu kucing, dia maaf pada syarak. Deh, ada dalam kitab, kitab Jawi dan kitab-kitab Arab. Kalau kitab Jawi, ada dalam kitab-kitab Tok Syed Daud, Fatani dan seumpamanya. Dalam kitab Kaspulisan pun ada. Kalau kitab Nipi itu, An-Najasatul Ma'fuwah. Cukup terang di surat, dijelaskan tentang kucing. Deh, ha, boleh. Fahamlah tu. Jadi kalau binatang yang kita semula boleh makan, bulunya tercabut, kena di kita tidak najis. Kita ambil bulu kubah tu buang di tangan, tak adik basuh pun. Basuh kita jamah bulu dia yang tercabut, tak najis juga basuh tangan kita. Nah, ha, bulu kubah, bulu itik, bulu ayam, bulu yang binatang boleh makan. Bulu rusa, bulu kijang, bulu kancil. Nah, ha. Dan indung sutera. Ha. Dan kasturi jip dan sekeliang telur. Baik. Dengan juga suci dia kata, iaitulah sutera ulat, apa ni, ibu sutera yang menghasilkan benang. Hukumnya suci. Ramai orang salah faham, dia kata benang sutera ni najis. Sebab tu tak boleh pakai buat semayang. Nah, banyak orang dia dengar, ada orang ngajar. Ha? Orang perempuan boleh pakai sutera, tapi bila nak semayang tak boleh pakai. Apa sebab? Sebab dia najis, tak sah semayang. Ha, ini silap faham. Bukan najis, suci. Neh, dia suci. Yang keluar daripada perut pemasuri, apa benda ni, ulat sutera ni, daripada ulat sutera ni, apa yang keluar daripada hidung pemasuri lebah ni menjadi madu. Anu keluar daripada ulat menjadi sutera. Tak keluar daripada mulut swalu burung layang-layang jadi sarang burung layang-layang. Ini ulama-ulama fatwa suci belaka. Neh? Ha, burung layang-layang tak boleh makan, tapi air liur dia buat sarang boleh makan. Nah, ha, boleh makan sarang burung. Ha, kita tengok fatwa-fatwa terbarulah daripada ulama-ulama seluruh dunia. Boleh makan. Neh? Ha. Cuma kalau kita proses dah kena cara, tahi dia tak buang tak boleh makan. Jadi kena bersihkan najis dia dulu. Nampak? Ha, biar bersih. Kerana yang halal adalah sarang dia. Tahi burung tak halal. Nah? Ha, jangan buat lebih kurang. Maka ulat sutera keluar benang. Keluar benang buat baju. Bajunya halal. Bila halal bukan najis. Orang yang ngajar dia kata najis lah. Nabi angkat sutera. Nabi kata, hadza halalun li inazi min ummati. Ini halal bagi umatku yang perempuan. Kalau najis, Nabi tak kata halalun. Nampak? Nabi kata, ha, haza rijsun. Tengok. Nabi nak buang air. Bila nak buang air, sahabat cari batu nak istinja. Cari batu, jumpa dua je batu. Yang ketiga tak jumpa. Dan kan sekurang-kurang nak istinja dengan batu, tiga biji lah. Jadi sahabat cari-cari, yang bahan tahi uta kering sutik. Dikit pakai bulih ni. Nabi ambil dua teh batu, Nabi pun angkat hak naik tahi uta kering, Nabi kata, hadza rijs. Ini kotor, tak boleh. Ini najis. Nabi boleh lepak. Nah, nah. Hak ni Nabi angkat sutra, Nabi kata, hadza halalun. Silap, bukan najis. Sebab tu lah orang perempuan boleh pakai sutra, di luar semayang, dalam semayang. Bahkan mati pun boleh kapan dengan sutra. Apa yang kita harus pakai masih hidup, harus kita kapan. Pakai buat kain kapan. Tahan lagi. Kita masih hidup, orang lelaki-lelaki boleh pakai tak baju sutera? Boleh tak? Boleh. Kok mana dia ni? Eh? Dah boleh lah. Haram lah tak? Ha, bila mati, haram kapan kain sutera. Orang perempuan masa hidup boleh pakai kain sutera. Bila mati boleh kapan kain sutera. Dia mati hidup dia sama. Neh? Ha. Dia lagu tu. Ni dia kata semayang dia buang baju tu. Tak payah. Sutera itu halal. Dia kata haram, haram untuk kaum laki-laki. Neh? Ha, laki-laki tak boleh pakai. Perempuan halal dalam semayang, luar semayang. Nak buat kain kana daripada sutera, nak buat tudung sutera ikut anda, pakaian dia kan? Nak? Ikut anda dia? Nah, dia kaya lagi, dia nak buat semua sutera belaka. Tak ada masalah. Nak buat kain ihram daripada sutera, boleh, sah. Nah, tak ada apa-apa. Jadi, kain sutera halal. Boleh makan, padahal benang daripada ulat. Ulat tak boleh makan. Faham? Juzuk daripada tubuh dia boleh makan. Tapi asal induk tak boleh makan. Orang kata macam mana ulat itu kalau tak boleh makan, dia macam mana benang sutera kita pakai buat semayang. Eh? Dia ada hikmah belaka. Tidak mesti bila kita hasil daripada dia itu kita boleh makan, benda itu kita boleh makan juga. Tak mesti. Nah. Contohnya macam apa benda ni, benda-benda lain lah. Ada lagi lah benda-benda lain. Macam tadi ya, macam layang-layang tadi. Sarang burung layang-layang boleh makan. Burung layang-layang tak boleh makan. Nah? Lebah boleh makan madu. Makan tak madu? Makan. Orang makan madu kan tadi? Pagi-pagi dia tengok kedai kopi. Nah, buah telur 2 tin, buah madu 2 sudu. Nah, betul lah, lama dah ajib. Oh, memang lah, sama amal lah, 14 tahun lah. Amal. Dah lagu mana? Oh, power boh. Power. Ha, tak? Tu madu. Neh? Dah anak berapa orang kok? Dah nikah ni. Power kepala otak aku dah nikah ni. Nah, power makan saja. Neh? Neh? Kalau nak power lah, bubuh dengan lebah-lebah dalam tu. Baru power. Tapi tak boleh makan lebah. Allah halalkan bagi kita madunya saja, lebah tak boleh makan. Neh? Dan kasturi jib, kasturi daripada kijang. Nampak? Kijang. Kijang hok. Tak beragi tu lah. Neh? Tak beragi-beragi tu. Kadang waktu botol gitu tu, bulu gitu tu, waktu busa. Neh? Busa besar, kijang dia cek sikit. Neh? Kijang. Biasanya kijang. Kijang ni dekat perut induk dia tu, Allah jadikan maknanya ada satu macam ke kulit, dalam dia tu ada sejenis darah. Orang ambil daripada ibu, orang sembelih ibu dia. Nampak? Ibu dia tu orang sembelih, dapat tangkap, maka dalam kulit dia, darah tu duduk dalam kocong tu, orang buat kasturi. Dia macam candang juga. Ibu trip, dia panggil. Ibu bagi bawang. Tapi mahal. Tu dia panggil kasturi. Nampak? Bukan benda tu berubah wangi, tapi ambil tu proses campur minyak angin memang harum. Nah, daripada ribuan tahun dulu lah yang ambil daripada perut kijang. Neh? Darah tubuh kijang tu najis, tapi darah kasturi tu suci. Neh? Suci. Tapi kijang sahaja, usia tak ada. Lembu tak ada, cerita. Neh, lagi suluh lembu tengah hidup, tak ada. Neh? Dia ada macam ke kantung itu. Nah, semelih ibu, benda ni boleh makan. Kata setiap ulama, kalau dia mati bakar gitu, jadi bakar benda ni. Nah, kata setiap ulama, tak bakar juga. Walaupun mati dah muak, mampu diri, langit lenyek dia. Tapi, benda ni boleh ambil buat juga kasturi. Nah, itu berlaku khilaf situ je. Tapi, itulah. Nah, harumah yang paling wangi. Siapa kata? Rasulullah SAW kata. Kata lagu mana? Nabi kata dalam satu hadis, sebaik-baik minyak wangi, seharum-harum minyak wangi, atyabu tib al-misk. Sebaik-baik seharum-harum minyak wangi adalah kasturi. Wak marilah benda lagi nak lawan, tak lawan dah. Sebab apa? Sebab Nabi kata. Bila Nabi yang kata, maka hendaklah didahulukan daripada perkataan manusia atau kajian-kajian manusia. Nah, 10 orang doktor, pakar bedah, pakar orang, pakar saraf, pakar apa, buat setelah berbincang 20 hari, buat satu resolusi. Mengeluarkan suatu resolusi, beginilah hukumnya. Kalau pendapat 10 orang doktor pakar dunia ni canggah dengan hadis, maka al-hadis muqaddam, hadis didahulukan. Ha, tu kaedah itu. Faham? Ha. Bak dia ni besar sekali. Jangan main-main Rasulullah. Faham? Kita banyak pemimpin. Dalam pejabat kita pemimpin nama pengarah, nama manager, macam-macam lah. Nah, kalau dalam negeri, dalam kawasan DUN dia panggil wakil rakyat. Kalau negeri dia panggil menteri besar. Semua pemimpin lah ke. Dalam negara dia panggil Perdana Menteri. Ada panggil Presiden. Nah, pemimpin bagi semua manusia dalam dunia ni Nabi Muhammad SAW. Amerika, dalam padang Amerika ya, dia Presiden. Nampak? Ha. Obama. Masuk padang Mexico, no way man. Tak ada adamu. Nah, tak ada hukum. Rasulullah, seluruh dunia ni, seluruh manusia, Nabi dah pemimpin tertinggi. Harap. Wajib kita kena iktikad gitu. Orang tak pegang gitu susah. Faham? Sebab Nabi kata dah, ana sayyidu waladi adama. Akulah ketua pemimpin paling besar sekeliang manusia. Wala faqar, bukan aku menyombongkan diri, tapi hakikat Allah wahyu kepada aku. Nah. Ha. Mata bila Nabi kata molek, kita kena kata molek. Bila dalam bab minyak wangi, Nabi kata at-tayyibu al-misku, haruman yang paling wangi ialah kasturi, maka segala perkataan-perkataan lain tertolak, mardudun, tak boleh pakai. Nah, wak mari minyak wangi lain pun nombor dua boleh. Nombor satu tak boleh lah. Pasal Nabi kata atiyab. Atiyab ni isim tafdhil. Faham? Yang paling lebih. Tak boleh lawan lah. Neh? Ha. Kasturi ni mahal lah. Kalau kita pergi di tanah Arab ni, mahal lah sebotol dalam. Kalau hak besar botol besar dalam 1,000 lebih. Nah, botol kecil yang besar ni dalam 180, 200 setengah. Kalau hak botol besar ni tu 15 riyal tu bukan kasturi tu. Ha, tu benda lain. Cuma dia boleh kasturi. Ha, bukan. Macam candang lah, kayu candang. Berapa sekelo dia ni? 5-6 ribu sekelo tau, kayu candang. Sekelo besar ni je kayu, 6 ribu. Kayu candang. Nah, 6 ribu. Kalau kayu biasa tu, 6 lori. Boleh? Faham tak? 6 lori, ha, baru 400 riyal. Nah. Ha. Sebab apa? Sebab candang ni dia ribu nak buat minyak wangi. Nah, orang rici-rici proses buat minyak wangi. Nah, ha, begitu juga dengan almis ini yang ada pada perut kijang, darah ini adalah suci. Nah, ha. Ha, kita kenal lah. Minyak wangi ni sunat bagi orang laki-laki dan perempuan. Tak salah pakai. Nah, ha. Cerita minyak wangi ni cerita para nabi dulu-dulu. Zaman Nabi Yusuf alaihi salam. Zaman Zulaikha tu dia pakai minyak wangi dia, kawan-kawan dia tegur dia. Pelekang hari ni rupanya dia nak perangkat Nabi Yusuf alaihi salam. Nah, cerita lama. Mana manusia ni memang fitrah suka kepada benda yang harum. Nah, zaman Firaun tu pakai minyak wangi dia. Aung ni. Nah. Kita ni sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Batu Nabi kata siapa yang dihalurkan minyak bawang jangan tolak. Jadi ulama pun fatwa siapa yang tolak tak mau terima bawang hukumnya makruh. Nah. Ha. Ada orang dia tak suka minyak wangi. Rasa pakai minyak sikit eh tak main minyak wangi bah macam gapuang ni. Ha, tu bodoh tu. Hmm. Nampak? Memang bodoh. Nah, kalau tak bodoh pun bahlul dia panggil. Nah, sebab minyak wangi sunnah Nabi. Kena fahamlah. Nabi suka. Ada bukan untuk laki-laki perempuan dadak. Laki-laki dan perempuan sama saja. Bukan mainan orang perempuan. Nak dia kata dah lapu minyak wangi dah. Sebenarnya laki-laki. Cuma bezanya wangian untuk laki-laki berbau kuat. Wangian untuk wanita perlahan saja bau. Faham? Bila tu? Apabila nak keluar daripada rumah. Orang perempuan tak dipakai wangian yang kuat bau. Nak? Body shop. Bang, bang. 2-3 belah titik. Nak? Lepas bau sutip bah. Tak boleh. Di rumah boleh. Memandi terus dalam minyak wangi. Untuk suami. Orang perempuan tak boleh pakai minyak wangi yang bila dia lalu, orang berbau harum. Dia boleh pakai minyak wangi yang dia bila angkat tangan, dia buka hidung, baru berbau. Tapi lalu ke orang tak berbau harum. Faham? Tapi kalau orang setuh dengan bau dia, bau orang tak bau busuk dia. Ha, itu diharuskan pada syarak. Orang laki-laki ni biar bau kuat. Tok Imam baru sampai kat tangga masjid, sini bau dah. Oh, mari, mari, mari. Ha, biar gitu. Nah, ha, tapi kita balik. Orang puan pakai hak kuat, kita laki-laki pakai hak selu. Tak mengikut sunnah, dipanggil mukhalifus sunnah. Terbalik, baik. Nah, sunnahnya laki-laki kuat, perempuan itu perlahan. Nah, dan bila di rumah, perempuan itu diharuskan, dibenarkan memakai minyak wangi yang kuat. Nah, ha, dia pakai duduk dalam rumah, tak apa dia pakai hak kuat. Nah, orang puan, bini kita. Ji, orang rumah pakai tak minyak wangi? Ha? Jarang-jarang. Ha. Hak banyaknya susu getah lah. Nah, ha. Minyak wangi jarang-jarang raya. Nah, dia orang puan duduk di rumah, tak apa pakai minyak wangi kuat. Tok laki dia baru sampai di pintu pagar dengan mutus ikat. Nah, ha, bau dah tu, dia duduk dalam bilik. Tak akan pakat dah mutus, akan lacau rumah itu. Faham tak? Ha. Ada orang kik buat-buat ni. Dan sekalian telur. Sekalian telur. Telur suci belaka. Nah, tidak ada telur yang najis. Melainkan kalau telur tu tuang dia najis. Tuang dia anjing dan babi. Ha, kalau kalau jumpa anjing telur, ha, telur anjing memang najis. Ha. Tapi tak ada anjing tak telur. Nah, babi dum tak telur. Kinti tak telur. Telur lain semua suci. InsyaAllah. Eh? Ha, jadi kita berhenti sekejap. Boleh eh? Untuk mengaungkan azan. Kerana... dan suci sekalian telur. Kita sambung balik. Dan suci sekalian telur. Semua telur binatang hukumnya suci belaka. Neh. Kerana dia asal yang menjadikan anak. Neh. Maka binatang-binatang jenis telur ni dia bukan daripada binatang-binatang najis. Neh. Ha. Telur cicak suci. Neh. Ha. Telur cicak, telur kura, telur apa. Kata ulama-ulama fiqh, semua telur boleh kita makan jika tidak memberi mudarat. Nah, kalau telur yang memberi mudarat tak boleh makan. Umpamanya telur yang ada bisa seperti telur ular. Nah, anak ular ni dia ada bisa. Walaupun tak ada lagi telur, tak ada anak lagi, ular tu baru telur. Ada dah bisa telah. Ha, itu bijaknya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah. Seekor ular, katakan ular kapur api ya. Ada bisa. Eh? Dia buat telur tiga utik. Tak jadi anak dia ada kuning telur lu dalam dengan putih telur. Dalam tu Allah Ta'ala siap ada. Dengan bisa kapur api. Bila jadi anak kat kiri, maka bisa tu duduk dah dalam kepala dia. Faham? Ada dah dalam telur tu. Ha, tu tak boleh makan. Berbahaya. Nah. Ular tedung sela pulak. Nah. Telur 10 utik. Dalam telur tu tak ada anak lagi. Baru telur petang lagi. Ada dah bisa tedung sela. Bukan bisa kapur api. Tak tukar. Faham? Ha, sebab tu vaksin dia lain-lain. Faham? Bahan dia kapur api. Pakai vaksin kapur api. Dia panggil penawar lah. Da, kalau ambil tedung sela, tak ada apa. Nak? Ha, jadi dalam telur tu ada dah. Nak? Ha, tu hebat Allah Ta'ala. Bukan nanti ada anak. Kita tak jadi lagi. Kita ni, baru maknanya mani. Duduk dalam perut mak kita dululah cerita lama. Nak? Ingat tak masa duduk dalam perut mak itu? Ingat? Tak ingat? Ha, tak ingat. Masa dalam buah pun dah ingat dah. Lama, cerita lama. Nah, tapi gitulah. Ingat dah ingat pun begitu. Masa kita baru dalam keadaan benih. Lepas tu jadi alaqah. Jadi mudrah. Nak? Eh? Masa tu kita tu Tuhan ubah dah situ. Muka mak. Nak? Hak ni ikut ayah. Hak ni ikut mak. Hak ni ikut ayah. Ha, dah tak ada lagi. Berak kita besar. Kau kata gue ni. Nah, hitam macam mak dia. Ha. Tapi cerdik macam ayah. Ha. Dia mari hak buah ayah. Mari buah mak. Barat bahasa dalam betul. Air mani lagi duduk dalam perut. Ada tak? Ada dah kedah. Nah, ha, sebab tu nak kabur dalam fiqh ni ulama haramkan makan telur ular. Sebab walaupun tak jadi anak lagi, bisa ular ada dah dalam tu. Nah, ha, kalau ular kat gigi, mak tedung sela, bisa tedung sela duduk kat tu. Nah, untuk bekal anak dia pula lagi. Anak dia tu pula, menikah pula, beranak pula, ada belaka siap lah kira. Nah, ha. Walaupun tuang dia, mak dia kita tak boleh makan. Contoh, kura-kura. Ha, boleh makan telur kura. Tapi tak tergamuk nak makan pun. Nah, ha, dah tak makan lah. Lalu-lalu rasa tak tergamuk gitu. Tak sedap. Tapi, gitulah. Dari segi fiqh. Nah, bila tidak ada nas, maka balik kepada kias. Nampak? Ha. Telur penyu boleh makan tak? Neh? Ha, boleh makan. Telur penyu, telur tutung boleh makan belaka. Neh? Ha. Penyu tak boleh makan. Neh? Telur boleh. Ha, gitu juga. Macam binatang lain juga. Neh? Telur boleh makan. Mak tak boleh makan. Ada orang tanya, apa penyu tak boleh makan tapi telur boleh makan? Pelik. Patut dah telur boleh makan, penyu boleh makan cik eh? Ha, kita kata memang dah. Tak mesti kita boleh makan telur, boleh makan pula mak dia. Kalau kita pakai pakai bawang gitu, kita boleh isap susu mak kita tak? Boleh tak? Dan mak kita, kita dah boleh goreng. Faham tak? Makan mak. Tak boleh. Kita hanya boleh isap susu mak. Minum susu mak. Mak kita tak boleh makan. Ha, itu contoh. Ya? Ha. Hadir sesar satu masalah. Pasal bermula suci tuak. Itu dah sejak. Eh? Bermula suci tuak jadi cuka sendirinya. Dan kulit bangkai dengan disamak. Dan apabila kena najis waktu dengan anjing dan babi. Atau tahinya atau air mulutnya. Atau peluhnya atau badannya yang basah. Niscaya dibasuh 7 kali. Sekali dengan tanah. Bercampur air dan 6 kali dengan air semata-mata mana air, air mutlak. Dan jika ada yang kena najis itu tanah, maka memadai membasuh dia dia tanah 7 kali dengan air semata-mata. Ada pun benda yang kena najis dengan kemih kanak-kanak laki-laki yang belum merasa makanan lain daripada susu, maka sucilah ia dengan diperci air yang yang berbanyak, yang terbanyak hingga basahlah tempatnya tempat itu oleh air itu. Baik. Dia masuk pasal yang seterusnya. Dia kata bermula suci tuak itu sebab jadi cuka sendirinya. Tuak ni arak tu lah. Contoh. Kita ambil air niranya. Kita pun perang. Bila kita perang, nak 2 minggu ke 10 hari ke, dia akan jadi berbuih masa tu. Masa tu haram minum. Nah, sebab hukumnya adalah sama macam khamar. Bila minum mabuk, masa tu najis. Dah orang makan air tuak tu bulan puasa kan? Waktu orang taruh berapa minggu tu? Waktu baru ambil petang tadi tak? Haa, ambil petang tadi, makan, jual selalu. Haa, tu tidak mengapa. Waktu dia panggil air nira. Eh? Air nira ni tak kira nira, nira nipah ke, nira nyor ke, nira epah ke, nira kurma ke. Bila diperam, dia akan jadi arak. Sebab arak cara nak buatnya mesti diperam. Jadi bila kita, bila air nyor, air nira nyor ni kita sipang katakan, kita tak minum lah. Hak minum selalu tu halal. Pasal dia tu hukumnya suci. Kita simpan tutup molek tudung dengan apa, taruhi masuk benda-benda lain, dia akan jadi mabuk. Bila tu? Ada masa yang tertentu. Ada jenis buah ni 18 hari. Ada jenis buah ni 10 hari. Dia akan buih. Masa tu hukumnya arak. Siapa minum haram. Walaupun hari pertama ambil halal minum, hari ke 8-10 haram minum. Apa? Kalau minum mabuk. Ha, masa mabuk tu hukumnya najis. Kena baju wajib basuh. Tidak tak sah semayang. Kemudian kita biarkan lagi, dia akan menjadi cuka. Dia hilang mabuk. Bila jadi cuka, maka hukumnya suci. Sebab tu boleh makan balik. Cuka tuak, eh, cuka nyok, cuka epa, cuka kurma. Dia bagus untuk kesihatan. Nah, Nabi suka makan cuka. Bukan makan minum bodoh gitu segaleng. Buat makan dengan dengan kuah lah. Dengan dengan tu. Nah, ha, makan dengan tu. Apa benda ni? Makan dengan dengan dengan lauk. Nah, lama dijual air cuka, buah air batu dalam. Minum air cuka. Berok tu imam minum. Neh. Begitulah. Batu arak tu kalau kita sentuh najis. Arak ini diperam. Arak-arak ni al-khamar. Al-khamar, khamar ni maknanya benda yang menutup. Bahasa lughah Arab asal. Khimar-khimar tu tudung, rambut orang puan tu pakai khimar, maknanya tudung. Bila tudung tak dapat benda, sebab tu dipanggil khamar. Bila minum tak dapat benda, tak dapat rumah, balik rumah orang lain, dah mabuk. Haa, tu panggil akal tertutup. Nah, itu asal nama khamar. Kita panggil arak. Nah, haa. Hak lain daripada buat perahan anggur dan kurma, dia panggil nabis. Ha, tu buat daripada bali, daripada gandum, daripada beras, daripada kacang, daripada pu, macam-macam. Ha, terbit nama whisky, terbit nama brandy, terbit nama beer, terbit nama stout, macam-macam jenis pula anak cucu dia. Nah, ha, semua tu haram belaka minum. Faham? Dan memang najis. Najis satu. Walaupun botol je kita bersih dah. Botol kasbut sebotol. Nah, kita bawa dalam semayang. Tapi bersih luar kita basuh tu. Tapi dalam hati arak, tak sah semayang. Dikira kita membawa najis. Faham lagi? Nah? Tapi kalau botol arak tu, kita basuh dah. Kita buat bubuh benda lain pula. Bersih dah kita basuh. Tak najis dah. Nah? Macam orang dibuat kicap. Tapi dia ambil daripada botol arak. Tapi dia basuh bersih. Masuk kicap pula. Halal. Boleh eh? Cuma kita tak senang hati tengok tak sedap . Nak mungkin takut-takut tak tukang basuh tu tak berjuru. Tak bersih jadi kotor kicap kita. Sebaik-baiknya jangan gunalah botol arak. Melainkan ikut syariat tu, basuh sampai bersih. Nah? Jadi arak ni dia najis. Dadah tidak najis. Nah? Dadah sebab apa tak najis? Sebab dia dibuat daripada tumbuhan. Dah boleh isap dadah? Haram tak boleh isap. Siapa kata boleh isap? Cuma nak kabur dari segi pekoh. Kalau kita jamah najis. Dadah. Nah, jamah dadah. Nah, jamah lah heroin. Nah, sebelum akak, sebelum semayang, kita pun celup tangan dalam heroin 15 kilo. Sampai kat siku. Kita pun akak tak besok semayang. Sebab bukan najis. Nah, tapi kalau setitik je kena arok di kain pelekat kita, tak masuk. Tak sah semayang. Kerana arok itu. Haram belaka dua-dua. Cuma bezanya najis dengan tidak najis. Faham? Tok Imam rokok, jatuh ganja 5 kilo daripada kocek dia. Tak payah mufar rokok. Pasal sah mayang Tok Imam. Faham? Pasal ganja bukan najis. Tapi kalau jatuh air arok daripada kocek dia, menunjukkan dia telah tidak sah daripada tadi kerana menanggung najis. Faham? Cuma beza dengan dadah ni, dadah ini ada kalanya memberi manfaat. Arok dadah. Nah, arok cuma memberi mudarat belaka. Nah, kepada keluarga, kepada saat mana pun. Nah, saat kita dahaga pun jadi mabuk. Saat kita dalam happy pun mabuk juga. Dalam bersedih pun mabuk. Nah, tapi kalau dadah, kalau ikut dos yang tertentu kerana berobat, diharuskan oleh syarak. Nah, lepas tu dadah-dadah yang terlarang sebenarnya banyak di hospital. Nah, dalam obat batuk dia ada dadah. Orang tanya dah ulama-ulama. Di antaranya Syekh Atiyah Saqar. Orang tanya Syekh Muhammad Jabrin. Nah, fatwa masalah minum obat batuk. Padahal dalam obat batuk tu dia ada alkohol. Hukumnya diharuskan pada syarak kerana mudarat. Kerana berubat. Nah, kerana berubat. Tapi kalau tak ikut dos yang ditulis pada kotak obat batuk tu, hukumnya haram. Nampak? Batu budak-budak di sini isap minum obat batuk kan? Haram tu. Ayah dia minum obat batuk kot, tapi kerana batuk. Ayah dia batuk sungguh. Nah, minum obat batuk sesudu. Halal lah. Walaupun dadah. Kerana ikut sukatan. Anak pula tak batuk. Tapi minum sebotol. Tapi buat dalam sudu juga. Sudu lauk. So gitu sudu. Faham nak kuat minum. Nah. Hukumnya haram. Pasal apa? Pasal tak batuk. Nah. Hukumnya haram. Jadi hak mana-mana pun dah ambil obat batuk tujuan untuk happy dan sebagainya. Bukan kerana berobat. Kena bertaubat selalulah malam ni. Tak pernah ambil pek kuda. Nah, pernah membahang tu macam-macam benda-benda yang haram. Ni semua ni haram belaka. Nah, tak kira mu nama apa pun, dia jenis maknanya benda untuk berseronok menghilangkan akal, selama ni dalam api neraka belaka. Nah, kullu muskirin ialah khamrun. Tiap-tiap benda yang sengaja kita ambil untuk seronok, untuk khayal dan sebagainya adalah arak. Wa kullu khamrin haramun. Dan tiap-tiap arak maka jadi haramlah. Wa kullu haram finnar. Semua yang haram seperti ini di dalam api neraka belaka. Dan kulit bangkai disamak dengan disamak. Kulit bangkai boleh kita samak. Satu hari Nabi SAW berjalan dengan para sahabat, maka dilihat akan kambing, bangkai kambing yang mati pada tepi tasik. Nabi kata, kenapa tidak dimanfaatkan kulitnya? Sahabat bertanya, bakal Rasulullah, mampu bukan? Sebenarnya mampu gitu ke? Bakal kotor tu. Sahabat kata. Nabi kata, ayyumal ihabu ila dubiral ihabu faqat tahur. Apabila kulit bangkai itu disamak, faqat tahura, maka sungguh dia bertukar menjadi suci. Faham? Nah? Jadi, semua kulit bangkai disamak menjadi suci, melainkan kulit najis mughallazah. Nampak? Itu ingat kaedah. Apa makna kulit bangkai? Kulit binatang yang mati tanpa sembelih. Dan binatang itu mestilah binatang yang tidak dimakan ataupun bujang binatang yang dimakan. Tetapi kalau binatang yang disembelih, ada kalanya masih lagi bangkai juga. Iaitu binatang-binatang yang tidak dimakan. Kita sembelih kucing, tetap najis juga. Kita sembelih lima, najis juga. Tapi kalau kita sembelih lembu, jadi suci. Nah, kita sembelih lembu buat makan anak nikah. Contohlah. Haji anak nikah lah ke tak? Semua nikah lah. Ada lagi? Ada seorang lagi? Taruh lah tu. Jadi, kita sembelih dah buat makan lauk apa semua, dah kulit dia, kena sama dah. Tak payah dah kita sembelih dah lembu tu. Bila kita sembelih dah lembu, kulit jadi suci. Jadi kulit tu kalau kita pandai, bersih, boleh buat laju. Kulit lembu. Buat baju, buat serban, buat piah, buat beg, buat kasut bola, buat raket badminton, kau pandai nak buat apa pun. Tapi hukumnya suci. Pasal apa? Pasal kita sembelih dah tuang dia. Faham tak? Dia suci dengan sebab sembelih. Tapi syarat, binatang yang makulat, binatang yang kita boleh makan. Kita sembelih kubah, kulit kubah, boleh pakai buat semayang. Contoh, buat pakai buat semayang. Buat tali pinggang, pakai buat pakai dalam semayang. Dia temu samak tak boleh kubah buat tali pinggang, pakai dalam semayang. Samak benda aku sembelih kubah tu. Sembelih tak payah samak. Jadi maksud kulit bangkai ni, kerbau, lembu, binatang yang halal, mati tanpa sembelih. Atau binatang-binatang yang lain. Kita jalan-jalan-jalan tengok kambing. Macam tadilah. Nabi kata boleh pakai kulit dia, kita samak, maka jadi halal. Lembu langgar di kereta. Lembu langgar di kereta, mapuh jadi bangkai lah. Semua tu jadi najis belaka. Dah kulit-kulit najis lah. Tapi bila kita samak, kulit itu jadi suci. Kalau lain tak boleh samak, daging-daging kan lagi samak. Tak boleh daging samak. Daging lah. Yang boleh samak, kulit saja. Nampak lagi? Faham tu benda makna kulit bangkai. Semua binatang, melainkan binatang mughallazah, anjing dengan khinzir, dengan babi. Wak marilah contoh lain. Kulit rimal, kita jalan-jalan-jalan-jalan jumpa rimal, langgar di lalu trailer. Mampu dah. Kita pun ambil kulit, buat balik di rumah. Kita pun samak biar bersih. Buat baju, buat jubah, buat apa, tak ada apa-apa. Buat serban, boleh semayang. Syaratnya, bersih. Kulit benda lagi binatang. Kulit singa. Kulit beruk. Umpamanya, kalau boleh. Nak buat selendang. Aku pandai lah. Kata kau ambil kulit ni, kulit ni, kulit selendang untuk bila. Kulit beruk. Umpamanya dia. Tapi tak ada lah. Buat contoh. Supaya nampak faham. Bila jadi suci, kita samak. Samak lagu mana? Samak ni maksudnya tanggalkan bulu, tanggalkan lendir, tanggalkan daging, tanggalkan kotoran yang lekat pada kulit. Maka itulah orang panggil samak. Dengan apa? Kau anda dengan apa pun? Kalau zaman dulu dengan tawah. Dengan tarik buruh pati je ganyoh. Jadi tajam tanggal. Dengan lada, orang buat zaman dulu. Dengan kabai. Orang main di kabai. Zaman ini dengan asid. Cukup canggih. Masuk asid. Bila masuk asid, bersih kulit tu. Tak ada lendir, tak ada apa. Nak kenal macam mana dia telah bersih? Bila dia kena air, dia jadi busuk. Waktu kalau setengah-setengah tali pinggang barang kulit daripada Thailand, bila kena air jadi busuk, menunjukkan samaknya tak suci. Bawa dalam semayang, tak sah semayang. Kali kulit yang bila kena air, dia tak akan jadi busuk balik. Bapa dia jadi busuk? Pasal lendir dah habis. Kena air, dia bekok lendir, bau busuk balik. Faham tak ni? Batu kain biasanya kasut kulit, tali pinggang kulit, baju kulit daripada negeri orang putih, maka kena air dah usuk. Pasal apa? Teknologi dia samak tu bersih. Dah boleh orang putih samak. Kita boleh pakai awak semayang. Boleh. Kerana tukang samak tak syarat pun beragama Islam. Faham? Tukang sembelih lain. Syarat orang Islam. Ataupun Bani Israel tadi ada khilaf ulama. Tapi kalau samak, kafir pun boleh. Tukang samak binatang ini sama dengan tukang mandi mayat. Maknanya orang kafir boleh. Mandi mayat, boleh orang kafir? Ayah kita mati, kita panggil orang mandi. Di rumah yang pertama tak ada. Di rumah kedua tak ada juga pergi mandi di sini tanjung lupuk. Di rumah ketiga tak ada juga rumah tekan mandi pergi mandi hok perok tu. Baru suka. Balik tepek kita abang sikar dulu mandi. Kat rumah dia. Ngeluar-luar pendek tu, ngetiup-tiup noh mula tahu rumah bawa. Tapi rata air sah dah, tak wajib ulang. Itu kaedah. Tak berlaku tapi fiqah. Fiqah ni al-fahmu, nak suruh faham. Mandi mayat tak syarat tukang mandi tu orang Islam. Tak syarat tukang mandi tu Bali. Budak kek apa? Tak ada orang tukang mandi. Budak-budak tadi kaya pakat mandi. Toki dia mati. Mujiru aku sembuh. Mujiru aku sembuh. Mujiru aku sembuh. Suci. Sah. Faham? Tapi kalau dia, kalau maknanya orang mandi, ustaz tukang mandi mayat, ulama tukang mandi, tapi tak rata. Sah? Tak sah. Itu kira. Faham? Itu pekoh. Nak? Bukan mesti ustaz pandai belaka. Macam itu kawan pandai belaka. Tapi bila dah duduk depan ini, dia kira pandai belaka. Sakit semua popok ni. Faham tak? Banyak benda yang kita tak uti. Ni kita mengajar. Padu air, kita tanya padu kipayah. Mampu tak boleh jawab? Dia kata, oh, pak, pak, pak, pak, pak, pak, pak. Boleh jawab belaka? Nak kabur rahsia dia. Dah sahaja cakap bong, kita dah anak lagi. Banyak ni kabur, oh, boleh jawab belaka, boleh jawab belaka. Semua soalan hebat. Dah hebat pun. Pasal apa? Pasal soalan-soalan yang kita jawab tu, kita tengok dah. Pak mudah, kita jawab. Pak bayar-bayar, kita selit. Masuk bawah. Itulah rahsia dia. Lepas tu kau-kau awak hilang gitu lah. Kira ni Encik Imam. Nanti dia kata kita bandar. Tak betul. Kita tak sokong. Bila boleh lah ngajar pada air bandar. Tak mesti bandar benda lain. Lalu gitu lah. Kalau rumah ni macam-macam air ni atur rumah. Pasal dikit kita ngajar ni. Bandar berobak tu lah. Bandar berobak, bandar tu, bandar ni. Air tambah mau rumah siapa. Tak mari. Nak selepas hajak dia begitu. Dan kita kata tak andai. Nak suruh gobat juga. Anak sawang je kita tak. Anak sawang. Budak cek lagi. Sawang suruh kita gobat. Ini kita reti. Budak umur setahun setengah. Kalau orang 17 tahun, buang dia tahan kira. Air pula nak musim periksa, mahu air. Mereka tahu rumah. Air tu lah. Suruh semayang hajak, suruh tiup. Tulis ni nak dapat 15A. Aduh. Anak kita tak boleh 15A. Tak boleh jodoh. Tak boleh jodoh. Puan tu seorang 8 kali. Tunang. Putuh. Lala kain mari tengah gait. Assalamualaikum. Itu hak mana pun. Aku nak pergi dengan Joy. Dan tengok awet. Faham tak? Tak sikit. Kalau JKK aku tak layan tau. Faham tak? Jadi tanya dia pun ceritalah hal dia ni, maknanya kita rajin tengok, apa ni rajin tengok. Masa tak jauh mana duduk rajin selih lah, maknanya 2-3 minggu nampak sekali. Dia kabur dia panggil sambang ke. Sambang, nyakit sambang. Sambang dia, jadi bila siapa nak nikah, dia tak jadi. Siapa nak nikah, tak jadi. Benda tak imam ke? Tak imam pun tak tahu kau. Benda ni, sambang. Ngambang. Bukan bahan rambang kan? Ngambang. Tok Bomo tahu lah. Ngambang. Jadi sungguh. Bila nak nikah dia tak jadi. Gitulah, ginilah. Dia tujuh lapan orang. Jadi suruh buat air. Kita pun buat air. Mana kita reti. Tapi tak kabar kita tak reti. Walau-walau macam reti lah. Okey. InsyaAllah. Kita pun tiup lebih kurang. Dalam rasa dua minggu. Boleh apa lelaki baru pula. Sebulan lepas tu, tunang. Lepas tu, nikah. Ni. Padahal lah kita tiup barang-barang. Cerita ni. Nikah dah. Dapat 2 bulan daripada buat air. Tapi sekarang dah angin kita nikah. Macam. Membayar susah dari aku. Bayar sedap, musuhkan. Ni masalah. Jangan buat gitu, Tok Iman. Kacau alam. Itu kita pada hari tidak anda macam gini ramak kan boleh tak kata tu. Jadi banyaknya botol tu bila kita balik kadang-kadang ada dah ni botol ni botol ni botol so botol kek botol so nak hak barang ni botol so kot botol dia beli kereta Lamborghini nak suruh basuh kereta hodoh Lamborghini boleh lah dia duduk naik kau pergi mari-mari sekarang nak ajak kau naik sekali nak ajak kau naik sekali dalam kereta tukar view seorang tu tukar air. Dah buat. Dia batu karang. Tulis dia batu. Tapi kita tak buat. Sibuk kan. Jadi kau puang kita ingat buat dah. Jadi we balik ke dia. We balik ke dia. Dia pun ingat buat dah. Kita memang dah buat ni. Tak semayang pun lagi. Dia mari kabur pula. Terima kasih ustaz. Lawah sungguh kecing. Aduh. Nak lah ni. Asyik lah. Kita kata alhamdulillah, insya-Allah ha. Alhamdulillah ha. Nah. Tak nak kata tak ingat pun kan. Kata gitu kemas pandang pula. Ha. Ha, baik. Jadi itulah samaknya ya. Jadi walaupun orang putih yang samak, barang kulit tu tak gila kasut apa ke apa ke. Nah, bila dia samak, orang putih samak, orang Yahudi ke, orang Kristian ke, orang Buddha ke, bersih dah. Maka boleh pakai wak semayang. Cuma sunat kata ulama nak ihtiyat. Kalau barangan kulit daripada orang kafir, maka kita lalukan air sekali. Nah, ambil tali pinggang kulit ni, baru beli 200 ya, ambil air lalu sekali, jiruh gitu. Jangan we slow, we jiruh we lalu sekali. Takut tangan-tangan lewat kerja tu ada naji-naji, pegang di tu. Nah, last sekali kita bilah. Lepas tu sapu balik dengan air. Jangan rendang, dia rendang ni, pun kembang lah tali pinggang. Nah, beg-beg kulit, wallet-wallet tu, pak mahal-mahal daripada London apa semua Itali, ambil air cucur gitu, lah. Cucur gitu, lah. Faham tak? Ah, tu nak ihtiyat, nak cermat. Benda tu tak wajib, neh. Ha, sebab Nabi pernah guna barangan daripada Syam. Ada barangan daripada Syam itu banyakkan orang kafir buat. Walaupun ada juga orang Islam yang duduk di Syam, tapi Nabi tak tanya. Hak ni kafir ke orang Islam? Nabi terus menggunakan barangan tersebut. Ha, ha, orang ispekah ni kita tak wajib tanya, neh. Bila dah ada korena, ada dalil, barulah boleh kita nak berbimbang-bimbang, neh. Kalau asal tak ada dalil, kita kira benda tu elok dulu, neh. Ha. Dan apabila kena najis suatu dengan anjing dan babi atau tahinya atau air mulutnya atau peluhnya atau badannya yang basah, niscaya dibasuh 7 kali sekali dengan tanah bercampur air dan 6 kali dengan air semata-mata. Kita berhenti kat tu lah, insyaAllah. Ha, sejam dah. Dan kita ada soalan. Boleh setengah jam lagi? Nah? Ha, soalan ni banyak ni. Dalam 40 keping. Eh, kalau kita jawab semua kos sebelah balik ni. Eh, ha, dia bagi setengah jam. Boleh tema ni? Setengah jam ni dah. Ha. Baik. Soalan yang pertama, bagaimanakah kaedahnya supaya hati kita sentiasa mengingati Allah tiap detik hidup kita? Yang kedua, bagaimanakah caranya untuk mendapatkan khusyuk di dalam sembahyang? Soalan yang pertama, soalan yang cukup mudah tetapi jawapan yang cukup payah kalau kita nak buat. Pasal apa? Soalannya macam mana kita ingat Allah Ta'ala tiap detik dalam hidup? Oh, payah nak dapat tu. Tiap detik ingat kepada Allah. Ini hati para Nabi. Nampak? Haa. Dalilnya ulama-ulama. Begitu juga soalan yang kedua, cara nak mendapatkan khusyuk. Benda payah belaka ni. Hati ingat Allah Ta'ala sama. Ada juga harinya kita lupa sekejap. Kita duk ingat ke anak di rumah, duk ingat ke piti tak ada lagi ni, duk ingat ke esok nak pergi titik. Jadi, lupa begitu tidak dikatakan lupakan Allah. Nah? Ha. Tak boleh. Allah Ta'ala tak wajibkan kita ingat dia sepanjang masa. Hati nak ingat. Sebab kita hati dah nak ingat pada dua kali. Faham? Bila kita bilang satu benda, takkan kita nak ingat Allah Ta'ala. Nah, hati subhanallah ni bilang piti, rugi lagi nega. Faham tak? Salah piti orang. Nah, ha, jadi maksudnya, iaitulah kita sentiasa ingat kepada Allah. Banyak ingat kepada Allah. Bukan sentiasa tu setiap saat. Nah, banyak ingat kepada Allah. Lawannya, banyak lalai daripada Allah. Jadi nak dapatkan banyak ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini, dengan latihan. Dengan latihan, neh, dengan amalan kita, dengan environment kita. Tengok tepat kita duduk. Kalau kita maknanya duduk tepat main, tepat larau, biasanya payah kita ingat Allah Ta'ala. Kita duduk di masjid, di mana-mana, mudah nak ingat Allah Ta'ala. Nah, jadi pandai-pandai pilih tepat. Orang yang pegang hati ni Allah Ta'ala. Dia yang pegang hati. Dia muqalliban qulub. Yang memusing hati. Maka kita nak sabit kalbi ala dinik wa ala ta'atik wa ala zikrik. Tetapkan hati kita ni setiasa pada agama dan ketaatan dan setiasa ingat kepada dia. Jadi minta dengan Tuhan dulu. Ya Allah ta'ku, aku minta kepadamu qalban khasi'ah. Hati yang sentiasa minta ingat kepadamu. Nah, kemudian dengan latihan. Nah, ha? Setiasalah kita tengok kepada kebesaran Allah Ta'ala. Kebesaran Allah Ta'ala ada pada di mana-mana. Ada orang tengok langit, nampak kebesaran Allah Ta'ala. Ada orang tengok Kaabah. Ada orang tengok kejadian-kejadian yang pelik-pelik. Maka, kita ni ingat Allah sentiasa duduk pada tempat-tempat yang mudah nak ingat. Baca Quran. Lazimkan hati kita dengan zikrullah. Lazimkan mulut sebut zikrullah. Bawa kereta duduk sorang, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Aman gitu. Duduk kat traffic light, atas motor RZ, tunggulah hujan nyala merah lagi. Nah, katalah alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Contoh. Latihan lama-lama jadi darah daging. Terantuk nak rebah, nak rebah, nak gelecoh, nah, sebut Allahu Akbar. Mula-mula latih dulu, lama-lama jadi darah daging, jadi nyawa kita. Automatik orang cakap Allahu Akbar. Ah, nampak? Semua dengan latihan. Nah, dan pandai memilih kawan. Nah. Nak khusyuk pun begitu juga. Sahabat mengadu kepada Nabi SAW. Beratlah kami ya Rasulullah, kerana kami ni tak khusyuk pun dalam sembahyang. Kerana itulah maknanya Nabi kata buatlah perintah khusyuk atau lain-lain. Mastatok tu maknanya sekadar yang kita mampu. Sekurang-kurang khusyuk, kita duduk dalam keadaan kita sedang bersembahyang cesedok. Dia panggil khusyuk. Ada orang kata khusyuk ni kita rasa macam duduk kat air terjun, doktor. Faham? Khusyuk ini berbagai-bagai. Khusyuk maknanya hadir hati bersama jasad. Kita ada dua unsur, jasmani rohani. Bila jasmani kita duduk di atas sah, kita nak rohani juga hadir. Itu dipanggil hadir hati. Jangan jasmani duduk atas sah, rohani, roh, jiwa, akal duduk di rumah. Ha, dia panggil tak hadir hati. Ulama-ulama buat macam-macam contoh tanda-tanda khusyuk. Di dalam hadis kata at-tamakul, dia tak bergerak, khusyuk dah. Jadi satu setengah daripada ulama dia, antaranya Imam Nawawi, siapa yang diam semayang tak gerak anggota dikira khusyuk dah. Ha, tak tergaru-garu, tergaru-garu dikira khusyuk. Nah, dan lebih lagi ya tadabbarun al-Quran. Perhati, kerana Tuhan tegur apalah, bapa tak perhati. Nampak? Jadi kita perhati makna bacaan. Bila kita tak Allahu Akbar, mu yang besar. Bila kita rakak, maknanya mulah Tuhan yang paling besar, raja yang paling besar. Faham? Bila kita sujud, mu lebih mulia, aku sangat hina, aku tunduk kepadamu. Tak apa dah. Orang panggil khusyuk. Atau perhati bacaan Allahu Akbar, makna benda. Alhamdulillah, jadi puji bagi Allah. Maliki yaumiddin, Tuhan yang memerintah hari kiamat. Tak apa dah. Nah. Oleh kerana itu, siapa yang tidak khusyuk, jangan berduka cita. Berduka cita ni tidak semayang. Tak khusyuk, tak berdosa. Yang berdosa, tak semayang. Kerana khusyuk sunat. Tetapi azam nak khusyuk wajib. Maksudnya bila kita nak khusyuk, caranya mudah. Pertama sekali, masa belum takbir, kita ingat, aku nak khusyuk pada kali ini. Barulah kita akan dapat khusyuk. Tak empat rakaat, satu rakaat. Ni kita tak ingat. Keluar pada semayang masjid, baru kita ingat. Tak ingat pula niat itikaf ni. Duk main gitu. Nah, nak masuk tu kena ingat dulu. Masa tiap kali nak melangkah, aku nak niat itikaf. Baru jadi. Belum akak takbir, aku nak khusyuk sekali malam ni. Tak macam malam lain. Macam main dah. Baru ada ingatan pasal baru lagi dengan azam, biasanya kita akan khusyuk. Nah, tak dapat 4 rakaat. Satu tak apa dah. Kerana sahabat, tak semua yang khusyuk. Ada yang khusyuk, siapa burung boleh singgah atas kepala. Nah, ada yang tak khusyuk, siapa pergi ngadu pada Nabi. Nabi kata tak suka cerita kita. Nah, kerana kita berlawan dengan gangguan syaitan dan semayang, mujahadah juga diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Soalan seterusnya. Di negara kita mengamalkan hukum dalam Al-Quran seperti wudu. Wudu, wudu mana? Wudu, kisos dan sebagainya. Jika orang kafir telah mencuri, apakah hukum wudu? Bukan wudu. Wudu, dia tulis wudu. Bukan wudu, wudu. Patut dikenai padanya. Adakah haram orang tersebut masuk kelas tari menari? Tari menari ni boleh tak dalam Islam? Harap jelaskan. Ustaz boleh tak bila seorang itu semayang fardu asar, ia baca kuat. Ini dia seorang dengar. Tapi bila orang lain dengar, apa hukumnya? Sengaja dan tidak sengaja baca kuat. Baik. Dia ni, tiap-tiap apa benda pun kita kena ada peraturan. Kerana manusia ni dia ada dua. Dia ada akal, dia ada nafsu. Dia mungkin akan melakukan kesalahan. Dalam sekolah dia mesti ada peraturan. Peraturan dia ada keras, dia ada lembut. Lembut nasihat. Keras rotan. Keras lagi buang sekolah. Dalam pejabat pun ada juga. Pejabat mana dia, kita tahu tak ada peraturan. Kaki tangan ni boleh buat balik rumah mesin photostat. Ni boleh buat balik meja. Kuno jahanam jabat tu. Tak, mesti ada peraturan. Hak ni kena tunjuk buat surat tunjuk sebab. Hak ni diberi cuti dulu 3 hari. Hak ni dibuang kerja. Begitu juga dengan Allah yang mencipta manusia, dia lebih bijak daripada manusia. Bila manusia buat peraturan supaya jadi baik kelakuan, jadi sempurna kejadian, segala pekerjaan, maka Allah yang cipta manusia pun dia buat peraturan juga. Ada peraturan yang tak kena hukum hudud, ada peraturan yang kena. Nah, lepas tu dikenakan yang berat-berat, dikenakan hukum hudud. Nah, jadi orang kafir kena ke tidak, jawabnya nak kena tak kena atas pemerintah umat Islam. Kita tak susah-susah. Kena siap belaka dah di dalam kitab-kitab fiqh. Bukan maknanya baru nak rancang, baru nak istihad dan sebagainya. Ada ratusan ribu masalah-masalah hudud dan kisah hak pelik-pelik dalam kitab besar-besar. Kitab pun kita tak rajin tengok. Bahkan kitab perundangan tentang enactment jenayah Islam, kalau dihimpunkan, lebih besar daripada buku-buku tentang perundangan jenayah yang bukan Islam. Ha, Islam yang paling banyak. Jadi, saya bimbang. Eh? Atas pemerintah umat Islam. Dia kata, aku nak buat kena, atas orang kafir, kena. Tak mau buat kena, nak buat hukum lain, hukum penjara dan sebab dan sebagainya. Nah, jadi, bukan kerja kita. Kerja kita, ada orang nak melaksanakan perkara yang baik, wajib memberikan sokongan. Adakah orang tersebut masuk kelas tari menari? Adakah haram orang tersebut masuk kelas tari menari? Kok mana pulak dia ni? Di balik ni. Dia kata tari-nari ni boleh tak dalam Islam? Jawabnya boleh. Tok Imam boleh joget. Tak ada masalah. Nah, di mana kena pada tempat dia? Tak kena pada tempatnya tak boleh. Orang puang nari. Lepas tu orang muda-muda tengok ramai-ramai. Dia akan menaikkan nafsu. Nafsu tak? Nah, nafsu tak? Seh. Tengok orang puang nari. Orang awet-awet. Sebab tu diharamkan dalam Islam. Bila bernafsu, tak ada bini belaka. Kalau ada bini, dia tahan kira. Bila tak ada bini, dia cari gua. Kerana nak lunaskan kehendak nafsu. Gelora sama ni syahwat kan. Dia duduk tengok tari menari, tak puan berjoget, tak sing. Bukan pakai skan ni menari. Pakai baju ketak, bonggol pui, nak nampak terbelah apa skan ni. Nak, dah sana nari lah, duduk saja menengung kat atas sepas. Tu imam tengok, masuklah tarik, betul. Faham tak? Tu umur 65 dah. Oh, tak ada mari lah tu lah. Jangan main. Orang puan tak boleh. Orang lelaki tengok bahaya. Zuyinalinatifu busyahwati minan nisa'. Allah kata Tuhan hiyah. Orang lelaki-lelaki ni dia berahi ke orang puan. Nah, Tuhan yang cipta lagu tu. Lepas tu dia ada pengang. Nah? Jadi kalau menari benda yang tidak membawa kepada rosak syahwat kita. Tak apa kan? Contohnya bini kita menari. Kita tengok di rumah. Salah tak? Nah, kita rasa seronok, kita terkekang dia, tak ada masalah. Nah, halal pada syarak, halal tak? Halal. Nikah lagi. Nikah dah. Nah, jadi boleh rapuan. Rapuan ni dia tak wajib pakai minyak wangi, shadow apa semua dah. Tapi bila suami dia beli dan suruh pakai, jadi wajib. Tak akan dosa. Faham lagi? Kaedah dia gitu. Bila suami. Begitu juga bila suami suruh joget, kena joget. Kena nari. Pasal isteri ini bukan masak saja. Dia penghibur. Penghibur bukan nyanyi saja. Joget, cakap, nangis, suka. Segala-gala dia buat belaka. Nah. Jadi balik kadang suruh. Hak halal. Tambah pula. Kita ni macam budak-budak lah. Yang haram nak pergi tengok. Yang halal di rumah tak tambah. Halal pada syarat. Tak ada ulama kata haram suami melihat isterinya menari. Tak ada. Nah, kalau ada pun bukan ulama tu, pening kepala. Nah, memang halal. Jadi siapa-siapa yang suruh setiap dia, tengok rumah lah, saya tengok lah rapuan nyanyi. Lepas tu, setengah program televisyen itu haram. Nah, dia merosokkan minda kita. Ada orang yang bahan televisyen haram tu. Lepas tu, ekstrim lah pula. Nah, dan kan banyak benda yang halal. Tengok warta berita, tengok forum perdana, tengok apa benda ni, rolongan hadis. Tengok cerita-cerita dalam astro, rancangan-rancangan yang maknanya kita tengok kebesaran Allah Ta'ala. Nah, gunung berapi lah, gepu bumi lah, kajian laut, kajian udara tu halal. Camel lah tu lah. Hidup tengok nyanyi tu, tak ting. Tak padat gerok tengok. Nah, ayah haji masuk spek. Apa? Begak. Tak apa, bini kita nari tak apa, mahram. Kerana tidak syahwat. Tok kita nari, cucu tengok, tak apa. Toki, disco, cucu tengok, tak apa. Nah. Fardu asar kita baca kuat. Tetapi dengar di telinga kita saja, boleh ke tak? Jawabnya, kalau dengar di telinga kita saja, al-isma'un nasib, bukan orang panggil baca kuat. Baca kuat ni memperdengarkan orang lain. Itu bacaan kuat di dalam sembahyang. Nah, itu kaedah baca kuat. Jadi kita sembahyang asar, Nabi baca pelahan. Baca pelahan bukan baca dalam hati. Bukan menggerakkan bibir. Maknanya mendengarkan telinga kita seorang sahaja. Nah, orang lalu lalang kat belakang tak dengar. Itu bagi baca perlahan. Tapi kalau orang lalu dengar juga, bukan kita kuat dengar dari telinga, tapi oleh kerana kita payah nak kontrol selalu sangat, dengar sikit dia orang, dimaaf pada syarak. Tak boleh ni kuat baca. Bismillahirrahmanirrahim. Itu makruh. Nah, Imam Nawawi sebut dalam kitab Majmu' dan kitab At-Tibyan, makruh. Nah, tengok ulama kata khilaful aula. Karena Nabi baca perlahan, kita baca perlahan. Nabi baca kuat, kita baca kuat. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Nah, itu yang paling cantiknya. Nah. Soalan seterusnya. Berapa kadar zakat wang simpanan jika harga emas semasa ialah RM90 1 gram? Baik. Kalau emas tu harga RM90 1 gram, dia nak tahu kadar zakat wang simpanan. Kadar zakat wang simpanan ni kita kena kias dengan kadar emas. Emas banyak mana? Emas 95 gram. Neh, 95 gram. Neh, emas. 85 gram emas. 85 gram emas kali dengan RM90. Kali lah. Kita dah anda ilmu isyak. Neh. Jadi dia punya kaedah dia kali dengan 85. Nah, sekarang berapa? Katakan RM90 1 gram. Pasal nisab emas ni 85 gram. Jadi kali RM90 hari ni kita tanya. Sekarang kita mah kita tanya. Sekarang berapa 1 gram? Dia kata 1 gram emas RM90. Kita kali dengan 85. Neh. Kita kali dia orang. Ada kalkulator. Neh, 85 kali dengan 90. Dapatlah katakan 6300. 6300, siapa yang simpan duit selama setahun sampai 6300 kena zakat. Banyaknya zakat 2.5%. 1/40. Neh. Tapi kalau dia ada cukup dan nisab tapi baru 3 hari dia simpan, tak kena zakat. Sebab nak kena zakat, dia kena cukup nisab 6,500 tadi. Kemudian kena ada hal cukup setahun. Faham? Itu cara dia. Dan kali gitulah. Kalau emas tu naik harga RM150 1 gram, dah, maka kalikan dah dengan 85. Nah, kali nisabnya 85. Baik. Soalan seterusnya. Dalam setengah kes, kita perlu tayamum untuk menggantikan anggota wuduk yang tidak boleh kena air. Bagaimana pula jika anggota tayamum yang cedera atau berbalu? Apa hikmah kita ketawah bahu kiri menghadap kiblat bukan bahu kanan? Apakah golongan jin mempunyai guru untuk menyampaikan syariat agama atau menumpang guru di kalangan manusia? Oh, hebat soalan ni. Neh. Baik, kalau kita tangan kita berbalu, kita jawab ni menurut pendapat mazhab Syafi'i dan ulama-ulama yang ramai. Dan inilah pendapat jumhur ulama. Neh. Siapa yang berbalut tangannya sebelah kanan, katakan sebelah kanan lah, kena semi, tak boleh nak kena air, balut. Ataupun luka tak balut tapi tak boleh kena air. Nah, kena air jadi pecah, jadi darah. Maka cara wuduknya, Tuhan kata, farsilu wujuhakum, basuh muka tu. Hak wajib basuh muka tu. Lepas muka, wa aydiyakum ilal marafiq, tangan kamu sampai ke siku. Nak basuh tangan tak boleh. Pasal? Pasal ada semi atau ada luka. Maka bila tak boleh, kita pergi depan sikit ayat, patayam mamu sa'i dan qayyibah. Tayamu dulu situ. Nah, sapah basuh muka, berwudu, nak basuh tangan tak boleh, situ start tayamu. Nah, lagu mana tayamu? Lepuk tangan pada debu, sapu muka, tepuk tangan pada debu, sapu tangan kanan, sapu tangan kiri. Famslahu wi wujuhikum wa aydikum minhu. Nah, sapu debu di muka, sapu debu di tangan, dan di kanan dan tangan kiri. Kalau ada semi, atas semi. Kalau ada balut, atas balut. Kalau kat luka, lalu-lalu kat tepi-tepi luka tu dah. Jangan rubuh debu kat atas luka, takut dah baik. Nah, syarat gitu saja. Nah, lepas tayamum, kerana tangan ni ada semi, sambung balik basuh tangan kiri. Kerana tangan kiri boleh basuh. Batu basuh kepala, basuh telinga, basuh kaki, sesak. Faham tak? Kalau semi ataupun kaki yang luka tu kaki kanan. Okey, ambil wuduk dulu, basuh muka, basuh tangan kanan, basuh tangan kiri, sapu kepala, basuh telinga. Tak nak basuh kaki tak boleh. Ada luka. Situ tayamum. Start tayamum, tepuk debu, sapu muka, tepuk debu, tangan kanan, tangan kiri. Habis dah tayamum untuk tangan kaki kanan yang luka. Maka sambung balik, basuh wuduk tadi, kaki kiri tak basuh lagi. Nah, itu cara yang betul. Apa hikmah kita tawaf bahu kiri menghadap kiblat bukan bahu kanan? Baik. Perbuatan setengahnya dia ada hikmah. Setengahnya hikmah tu diketahui, setengahnya tidak diketahui. Adapun tawaf ini adalah amalan yang kita ambil daripada zaman Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi tawafnya mengikut sebelah kiri. Jadi kita tawaf sebelah kiri. Neh. Ha. Begitu juga Siti Hajar, dia lari daripada bukit Safa baru pergi ke Marwah. Ha, maka Safa dulu lah. Nah, ha, sebab dia lari daripada Safa dulu. Kalau berlaku dulu daripada Marwah dulu, Marwah dulu lah. Walaupun kita mari daripada pusing kot ni, tak sah juga tawaf. Kita pergi cari barang pusing 7 kali, tapi ikut kanan. Tak sah. Dia kena ikut kiri. Kerana itibak, kena mengikut perbuatan yang telah ditunjukkan oleh Nabi kepada kita. Nah, bila kita ikut Nabi, jadi sah. Nampak? Ha. Soalan seterusnya pula, adakah golongan jin ada gurunya sendiri ataupun dia kena mengaji dengan manusia? Jawabnya, pergi tanya jin ya. Mana kita reti kok gini-gini? Nah, ha, cuma ulama' yang tahu cerita jin. Nah, ha. Jin ini, mereka ada yang Islam, ada yang kafir. Baik yang Islam ini, ada yang fasik, ada yang bahan lara, ada yang suka belajar agama. Macam manusia. Nah, ha. Jadi yang suka belajar agama, ada yang belajar agama daripada kalangan jin sendiri. Ada. Sebab di kalangan jin ada ulama. Katanya ulama-ulama manusia. Ada ulama, ada kiai, ada imam, ada ustaz, ada macam-macam. Qadi pun ada jin ni. Nah, ha. Cuma kalau nak dibandingkan dengan manusia, maka ulama manusia menandingi ulama jin. Itu saja yang datang kepada kita. Nah, ini disebut oleh beberapa orang ulama, umpamanya Imam Ibn Qayyim rahimahullahu taala disebut kisah ni. Nah. Ha. Baik. Wanita boleh dah azan untuk jemaah wanita? Jawabnya, apa yang ada di dalam kitab-kitab fiqh, haram wanita melaungkan azan. Yang bolehnya qomat saja. Jadi bila tak ada orang lelaki kampung tu, nah, ha, maka diqomat saja. Kurang tu tak ada orang lelaki, katakan. Nah, perempuan orang lelaki tak ada pergi dua negeri ke laut belaka. Tak balik lagi. Ha, mayang Zuhur, maka orang perempuan itu ndaklah iqomat saja. Faham? Iqomat ini suara tak kuatlah. Pasal apa tak boleh azan? Kerana suara perempuan itu tak elok diperdengarkan kuat-kuat. Nah, ha, tak apa, tak boleh. Walaupun azan itu kalimah tu tayyibah, kalimah yang baik, kalimah ikhlas, kalimah syahadah. Nah, tapi suara perempuan sebenarnya dia lain. Perempuan jangan main, suara bahaya dah. Nah, ha, sebab tu ada perempuan dia tak tutup, tak pakai tudung. Dia kata, tak apa ustaz, saya 45 dah, 50 dah. Eh, tak boleh. Faham? Ha, 50 pun walaupun mak rempik tak geram, jumpa di Tok Bila, palaraga mutuh. Faham tak? Ha, tak boleh. Kena tutup lagi. Nah, ha, pasal orang perempuan dia lain. Dia tak macam orang lelaki-lelaki. Nah, ha. Kita tengok orang lelaki duduk nengok, kita tak cara. Tapi tengok orang perempuan, jadi lain macam. Nah, ha. Orang tua pun jadi lain macam. Nah, Haji, minat tak kalau tengok orang perempuan? Minat? Kurang tak? Ha, dari zaman dulu? Ha. Tapi kalau ada orang perempuan nak gaji, nak lagi? Dia nak WVT senjata. Tambuh dah. Haa, ada masalah kan. Nah, haa. Tak apa, berobat. Nah, haa. Berobat. Bismillahirrahmanirrahim. Allah manfa'al yu'alam tanah wa alina bima yang fa'una. Rabbana zina ilma. Rabbana atina fi dunia hasanah fil akhirati hasanah. Wa qina azaban nar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillah. Rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.